ngira aku preman, uripe ning dalan sing ra duwe masa depan. Senajan awakku iki kebak tatoan, nanging aku sregep mangkat pengajian. Ojo nyong manungso seko sandangane, trimo lan tompo aku opo enenge. Tresno kanggo anakmu ra ono sing ngalahke, kula nyuwun pangestu ben iso mulya uripe. Trimo awakku iki dadi mantumu, nek kowe ora gelem manamu tak ajak mlayu. Mulih ning omah wis duwe anak telu, kowe dadi isin karo tonggo-tonggomu. Opo kaya ngono sing tok karepke, opo kaya ngene sing tok pengenke. Ra ono untunge kowe ra ngeki restu, kabeh kuwi iki kebahagiaane anakmu. Kira pelit, apa entah pikir duit metu sapa silit. Waton lunggung ngebrok, mengko metune duit. Uang urip penak orang mesti suki bondo. Wong ran duwe bondo, durung mesti rekoso. Sing penting gelem kerja, sing penting gelem rimo. Insya Allah itu rezeki seko sing kuwasa. Mantu.